menang yang menang. Sebuah kata yang sulit untuk dipahami, karena dalam sebuah pertandingan tak ada dua kemenangan, hanya satu, yang lain kalah. Menang, tapi menang makin ditumbuh kembangkan dalam dunia keseharian. Di dunia manajemen kita mengenal istilah win-win solution. Menang yang menang memberikan keuntungan pada sebelah pihak tanpa merugikan yang lainnya. Menang yang menang, sebuah pemikiran yang lebih tinggi di dalam kemenangan bersama. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan, sehingga menang yang menang menjadi sebuah semangat yang harus ditumbuh kembangkan. Karena menang yang menang tak perlu meniadakan yang kalah. Menang yang menang berpikir bagaimana menyenangkan setiap orang yang bertanding bersama dengan kita. Kalau itu sebuah pertandingan, maka dalam pertandingan Anda menang tak perlu terlalu gegap gempita. Tetapi justru kemenangan harus diekspresikan dengan menghibur yang kalah. Bukankah Anda akan memberikan kemenangan rasa pada mereka? Karena kegembiraanmu yang meluap-luap menjadi kesedihan yang mendalam bagi yang kalah. Ironi bukan? Nah, belajarlah untuk melakukan menang yang menang. Yaitu pada waktu engkau menang, engkau tak perlu mengekspresikan terlalu luar biasa, tapi mengekspresikannya dengan rasa yang luar biasa. Memberikan kepedulian simpatik pada yang kalah, sehingga yang kalah merasa terhibur dan terhormat di dalam kalahnya, dan mereka tak merasa kalah sebagai pecundang. Mereka terhormat dan merasa menang karena dihargai. Paling tidak, engkau telah memenangkan dua pertandingan dalam satu pertandingan. Pertama, engkau memenangkan pertandingan mencetak gol. Kedua, engkau memenangkan pertandingan memberi apresiasi rasa pada yang kalah. Alangkah indahnya, dalam dunia bisnis, menang yang menang menjadi menyenangkan karena bisa menciptakan kebersamaan tanpa harus meniadakan. Menang yang menang menyenangkan karena kita tumbuh bersama tanpa harus membantai yang lainnya. Menang yang menang, bukankah itu akan menciptakan dunia yang aman? Itulah yang seharusnya kita pikirkan dalam keseharian kita. Bayangkan mental menang dan kalah yang mewarnai kita. Puas melihat orang yang kalah, bahkan mungkin menistanya, menunjukkan betapa kurangnya peri kemanusiaan kita. Tapi itu yang terjadi di sekitar kita, di keseharian kita, dalam setiap lapisan dunia yang ada. Dunia kerjakah, dunia politikkah, apapun namanya, menang yang menang harus menjadi semangat yang dikumandangkan. Menang yang menang menciptakan kebersamaan, dan akhirnya kita menciptakan kekuatan yang luar biasa. Karena menang yang kalah akan mengincar satu waktu untuk menang dengan membantaimu. Tapi menang yang menang, engkau menciptakan persahabatan, sehingga sekalipun ada pertandingan, tetap saja menyenangkan. Karena penuh rasa kepercayaan satu dengan yang lainnya. Selamat meraih menang yang menang. Bersama saya, Bigman Sirait.